الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana di pagi hari ini roh-roh kita dikembalikan oleh Allah ke dalam jasad-jasad kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, untuk beribadah kepadanya, dan untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada subuh hari ini, setelah salat subuh, setelah berzikir, kita akan gunakan beberapa menit sampai setengah jam waktu yang Allah berikan ini untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca surat Al-Falaq. Tafadhal Abu Zulfa untuk membaca surat Al-Falaq. Dimulai dengan ta'awuz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تربي دعوة تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيها تفضل طيب disitu ulangi lagi pakai hamzanya A bukan A. أعوذ بالله من الشيء شيء bukan شيء bukan شيء tapi شيء oh ulangi okay. Ada hamasnya di situ bis sampai keluar nafasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menggunakan sin. Bis dan bish. Jadi, bis. Bis dengan senyuman. Bis. Bis, jangan bish. Bis. Tayo, lanjutkan. Sekarang Al-Falaq terlebih dahulu. Al-Falaq itu Qul a'udhu bi rabbil falaq. Ayo. Qul. Bukan A. A. Dengan senyuman. A. Ya. Ahsanta. Bagus. Di situ di tasjid. Mia ikhfa samar-samar mia syarri di tasdid syarri ma khalaq naam tayyib jangan lupa di tasdid ya wa mia syarri ghasiqin idza waqab pakai qalqalah kubra waqab okay, ulangi naam ah syarinya ditasid lagi wam syarrin Nah, Jangan dilupa ditasdid ya. Tasdid itu dengan nabrah, ada tekanan. Wa syarrin naffatsati fil 'uqad. Setiap yang bertasdid maka dibutuhkan nabrah, penekanan. Nah, kecuali tasdid pada mim dan juga tasdid dengan nun, maka tidak ditekan. Selain itu, ketika tasdid maka butuh penekanan. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Baik, ulangi. Syarri ditekan. Baik. Banyak mengulang-ulang, insyaallah akan lancar. Lanjutkan. Hasidin. Nah, barakallahu fikum. Jangan malu, sekalipun kita akhirnya ketahuan tidak bisa membacanya, tidak masalah. Justru dengan diketahui aib kita, kekurangan kita akan diperbaiki sehingga kita akan lebih baik. Nah, tidak masalah. Tafadhol akhina Nasrul. A'udzu. Syai dengan senyuman. Syai to. I-nya jelas. Tayyib. Aywa. Qalqalah kubrohnya. Falaqa. Bukan A. A. Iya. Bukan ming. Nun mati ketemu shin. Ini ikhfa yang mulut kita, bibir kita sudah siap masuk ke huruf shin. Yang setelahnya. Kalau ketemu kaf, iya. Ming. Kalau ini ketemu shin, maka miyashar. Langsung siap untuk mengucapkan huruf shinnya. Wa min syarrin naf. Huruf fa ini bibir atas ketemu dengan bibir bawah bagian dalam dan keluar anginnya. Wa min syarrin naf fa. Ulangi lagi. Ya, sa. Huruf sa. Lanjutkan. Hasidin. Izhar. Hasidin dibaca jelas ketika tanwin ketemu dengan huruf hamzah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berusaha berupaya untuk mempelajari membaca naam surat Al-Falaq dengan sedikit perbaikan-perbaikan. Semoga yang pada waktu akan datang lebih baik lagi bacaan kita. Karena Allah menyatakan warattilil qur'ana tartila, maka bacalah Al-Qur'an itu dengan tartil, yaitu sesuai dengan matnya, panjang pendeknya, makhrajnya, tempat keluar hurufnya. Huruf ba di mana, kho di mana, ha di mana, sya, sa, so, eb, dan juga naam, tentunya dengan panjang kol-kolohnya dan lainnya. Ini termasuk tartil. Dan kita lagi belajar, dan yang namanya belajar tentu diperbaiki ketika ada kesalahan. tidak masalah. Yang jelas tekad kita, niat kita sudah dianggap pahala di sisi Allah, insya Allah. Sekarang kita mentadaburi ayat-ayat Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah, apa kabar yang Allah kabarkan kepada kita dalam surat Al-Falaq ini. Ya khawat billah, tafsir surat Al-Falaq, wahia makiyah. Surat ini adalah surat makiyah. Maksudnya, surat ini diturunkan setelah Rasulullah sallallahu alaihi atau sebelum Rasulullah berhijrah. Sebelum Rasulullah hijrah. Adapun surat Madaniyah, ada ulama yang berpendapat adalah setelah Rasulullah berhijrah. Sekalipun surat ayat tersebut atau surat tersebut turunnya di Mekah. Ada yang berpendapat surat Makiyah, ayat surat Makiyah adalah surat-surat yang turun di Mekah. Madaniyah yang turun di Madinah. Ada juga yang berpendapat surat Makiyah adalah surat-surat yang turun sebelum hijrah. Adapun Madaniyah setelah hijrah. Dan ini yang lebih tepat, wallahu a'lam bishawab. Sekalipun turunnya di Mekah, ketika dia turun setelah hijrah, maka disebut Madaniyah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah. Katakan wahai Muhammad. A'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, kepada Allah. Rabb, pencipta, penguasa, pengatur, Al-Falaq. Yaitu Al-Falaq. Nanti kita akan baca apa yang dimaksud dengan Al-Falaq. Min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah dari apa? Dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Yaitu dari kejahatan makhluk-makhluknya. Apa saja nanti kita akan baca. Wa min syarri naffasati fil 'uqad. Wamin, dan dari syari kejahatan, an-naffasati, an-naffasat, yakni naam wanita-wanita tukang sihir. Naam, yang meniup-niup pada uqad, pintalan-pintalan, buhul-buhul. Wamin syari hasidin idha hasad, dan dari kejahatan orang yang iri ketika dia iri. Orang yang dengki ketika dia dengki. Ikhwat fillah, rahimani wa rahimakullah. Untuk lebih jelasnya, kita baca syarahnya. Qala Syekh Abdul Rahman As-Su'di rahimahullah ta'ala. Qul, katakanlah. Muta'awidhan, dalam keadaan sambil minta perlindungan. A'udhu, aku berlindung. Artinya, Al-ja'u wa'aludhu. Aku berlindung. Wa'a'tasimu. Aku minta perlindungan, penjagaan. Pada siapa? Bi Rabbil Falaq. Kepada Allah, Rabb, penciptanya Al-Falaq. Ay, Falikul Hubbi wan Nawa. Al-Falaq bisa bermakna Falik, Falikul Hub, yaitu yang membelah biji-bijian. Allah lah yang menyebabkan biji-bijian itu terbelah. Kemudian keluar akarnya, keluar tunasnya, kemudian tumbuh dan berkembang. Aku berlindung kepada Allah, pencipta atau yang membelah biji-bijian. Atau bi Rabbil Falaq adalah Falikul Isbah, pencipta subuh ketika menyingsing. Saat ini adalah waktu subuh, ketika matahari mau menyingsing. Allah penciptanya. Aku berlindung kepada Allah, pencipta subuh. Nah, yang membelah biji-bijian, yang membelah butiran-butiran kurma dan yang lainnya. Intinya, aku berlindung kepada Allah, pencipta segala sesuatu. Wa min syarri ma khalaq. Berlindung dari apa? Dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Artinya, berlindung kepada Allah dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Aku berlindung kepada Allah dari makhluk ciptaan Allah. Karena makhluk ciptaan Allah ini mengandung kebaikan dan juga bisa menyebabkan, dengan izin Allah, bisa menyebabkan keburukan. Siapa yang dimaksud? Wahada yashmilu jami'u ma khalaqallah. Mencakup seluruh apa yang Allah ciptakan. Aku berlindung kepada Allah dari seluruh ciptaan Allah. Seluruh makhluk Allah. Minal ins, baik itu manusia, wal jin maupun jin wa hayawanat dan juga hewan-hewan, aku berlindung kepada Allah. Karena manusia terkadang bisa memberikan kebaikan kepada kita, berbuat baik kepada kita, tetapi terkadang juga bisa berbuat jahat, melakukan keburukan-keburukan terhadap kita, menyakiti kita, melukai kita dan yang lainnya. Demikian juga jin. Nah, terkadang bisa berbuat baik kepada kita tetap, dan terkadang bisa menyakiti kita. Nah, membunuh dan yang lainnya, tetapi dengan izin Allah. Demikian juga hewan-hewan. Terkadang bisa kita gunakan untuk kendaraan, terkadang untuk membajak tanaman, bisa memberikan manfaat. Terkadang dia menendang kita, menggigit kita dan yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlindung kepada Allah dari gelapnya malam, berlindung kepada Allah dari tsunami, berlindung kepada Allah dari ciptaan Allah yang berupa angin, nah, yang bisa menghancurkan, melantakkan rumah-rumah, berlindung kepada Allah dari gerakan bumi sehingga gempa bumi dan yang lainnya, berlindung kepada Allah dari banjir, bandang dan yang lainnya. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh makhluk Allah, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Fayusta'adu bi khaliqihim, maka fayusta'adu, maka diminta perlindungan kepada penciptanya. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan jin, Allah yang menciptakan hewan-hewan, Allah yang menciptakan angin, Allah yang menciptakan lautan, air dan yang lainnya, maka kita berlindung kepada pencipta mereka. Siapa menciptakan mereka seluruhnya? Allah. Kita berlindung kepada Allah. Min syarril ladzi fiha, dari kejahatan, kejelekan yang terdapat pada makhluk-makhluk tersebut. Summa khassa ba'da ma'am, kemudian Allah mengkhususkan setelah menyebutkan yang umum. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan umum seluruh makhluk Allah apapun itu. Sekarang Allah menyebutkan yang khusus, yaitu kejelekan ghasiq idza waqab, waqab wa min syarri ghasiqin idza waqab, waqab. Dari kejahatan, ghasiq, ghasiq, terkadang bermakna malam, terkadang bermakna bulan ketika mengeluarkan cahaya atau ketika bercahaya. Wa min syarri ghasiqin, dan dari kejahatan malam, idza waqab, apabila semakin gelap. Karena memang ketika semakin gelap, di saat itulah banyak kejahatan-kejahatan terjadi. Pencurian, sihir, binatang buas, binatang berbisa keluar dan yang lainnya. Ayat artinya min syarri ma yakunu fil lail, dari kejahatan-kejahatan apa yang terjadi di waktu malam. Semakin malam semakin gelap dan semakin tersembunyi orang melakukan berbagai macam kejahatan dan kejelekan. Tukang sihir pun banyak beraksi di waktu malam, melancarkan sihir-sihirnya di waktu malam. Binatang buas itu juga banyak keluar di waktu malam. Binatang berbisa, ular, kalajengking, lipan, dan yang lainnya juga keluar di waktu malam. Maka kita berlindung kepada Allah, berlindung kepada pencipta mereka seluruhnya, yaitu Allah Azza wa Jalla, dari kejahatan, kejelekan malam. Allah sebutkan khusus di sini malam, atau juga di saat bulan bersinar, di bulan purnama. Banyak orang-orang melakukan ritual-ritual untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Hina yakshan nas, ketika manusia diliputi oleh malam. Tadinya terang, tau-tau mulai gelap-gelap-gelap sehingga tidak nampak apapun. Nah, kita berlindung kepada Allah ketika malam sudah meliputi manusia. Kemudian semakin gelap. Watan tashiru fihi kathiru minal arwah asyarirah. Dan kemudian bergentayangan menyelimuti manusia kebanyakan dari arwah-arwah yang jelek. Arwah-arwah yang jelek kemudian bergentayangan mengganggu manusia. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan roh-roh yang jelek tersebut. Menggoda, menyakiti dan yang lainnya. Wal hayawanat, Demikian juga berlindung kepada Allah dari hewan-hewan yang bisa menyakiti, yang mengganggu. Maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Baik itu belatung-belatung, ada jengking, atau apapun itu yang bisa menyakiti manusia, mengganggu manusia. Kita berlindung kepada Allah. Kemudian Allah sebutkan yang khusus juga setelah yang umum. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min, bukan wa min, tapi wa min, wa min. Lisan siap mengucapkan shin. Wa min syarrin, wa min syarrin. Masukkan nun, alif lamnya tidak dibaca karena di sini ditasdid nunnya. Naam. Kemudian masukkan nun langsung, wa min syarrin. Syarrin. Cuma nun itu tidak terlalu ditekan. Wa min syarrin naf, ketika fa baru ditekan. Naffa, naffa, sa, pakai sa. Yaitu ujung lidah ditempelkan ke gigi bagian atas, gigi seri. Sa, sa. Wa min syarrin naffa, sa, ti, fil, uqad. Dari kejahatan, dari kejelekan, an-naffa, sa, wanita-wanita tukang sihir. Ada juga para ulama yang menyebutkan kembali kepada ruh. Dari kejahatan, naam, roh-roh, naam, yang yaitu manusia yang meniup-niup fil'uqad pada buhul-buhul, baik laki-laki maupun wanita. Ada juga menyebutkan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup fil'uqad dalam buhul-buhul. Terkadang bentuknya kayu, terkadang bentuknya boneka, terkadang bentuk apapun itu. Kemudian ditiup, dipintal lagi, diikat. Ditiup lagi, diikat lagi. Ditiup lagi, dipintal lagi. Tahu-tahu yang disihir kesakitan. Baik daerahnya jauh ataupun dekat. Nah, tahu-tahu menjerit. Tahu-tahu di dalam diperiksa ada pakunya, ada belingnya. Tahu-tahu ada belatung dalam tubuhnya. Tahu-tahu ada silet dan yang lainnya. Ini ulah wanita-wanita tukang sihir atau baik laki-laki maupun wanita, tidak harus wanita. Nah, kenapa disebut di sini nafasat wanita? Karena sihir sejenis ini, sihir jenis ini biasanya banyak digunakan oleh para wanita. Terkadang juga laki-laki yang tidak jantan ketika ada masalah dengan seseorang tidak diselesaikan di depannya, tetapi bermain di belakang. Main belakang menyakiti dari belakang menggunakan sihir-sihir. Ayat artinya wa min syarril sawahir, dari kejahatan si tukang sihir baik laki-laki maupun wanita, terutama wanita yang suka menggunakan sihir jenis ini. Allati yasta'in ala sihrihinna, yang mana wanita-wanita tersebut minta tolong atas sihir mereka. Bin nafas, dengan tiupan-tiupan. Nafasat, nafasa, itu artinya tiupan-tiupan. Fuh, fuh. Nah, itu tiupan-tiupan. Min syarri, ala sihrihinna bin nafasi, dengan tiupan-tiupan fil'uqad, pada buhul-buhul, pada ikatan-ikatan. Nah, segala sesuatu yang diikat, macam-macam bentuknya. Terkadang diambil rambutmu, terkadang kukumu, terkadang pakaian, bekas pakaianmu, kemudian diambil oleh orang yang hasad, diberikan kepada dukun, baik laki-laki ataupun wanita, kemudian dipintal, diikat-ikat. Ada yang pakai kawat, ada yang pakai tali dan yang lainnya. Allati, yang wanita tersebut, yuakkidunaha ala sihir, dia mengikatnya untuk sihir, atas sihir. Akhirnya tahu-tahu yang disihir, tahu-tahu kesakitan, mengeluarkan darah, terkadang mengeluarkan ular dari perutnya, atau dari duburnya, atau dari mulutnya, dan yang lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah, dan sangat penting kita berlindung kepada Allah, minta penjagaan Allah, kena penjagaan Allah, baik itu dengan doa, zikir-zikir, baca ayat-ayat, setelah subuh, sebelum maghrib, kita berzikir, itu sangat kokoh, sangat kuat, lebih kuat dari benteng Ya'juj dan Ma'juj. Maka jangan tinggalkan zikir pagi dan sore. Berzikirlah, minta perlindungan pada Allah. Bisa minta perlindungan pada Allah dengan doa, dengan sedekah, atau dengan zikir-zikir yang kita lakukan, maka akan kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Azza wa Jalla yang lebih kokoh daripada naam benteng Ya'jud dan Ma'jud. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian berkata Syekh As'adi rahimahullah taala, "Wa min syarri hasidin idza hasad," dan dari kejahatan orang yang hasad, orang yang iri, orang yang dengki, "idza hasad," apabila dia sedang hasad. Terkadang ada orang yang iri dan dengki, namun dia tidak berbuat sesuatu apapun, cuma dia tahan dalam dirinya. Itu enggak masalah, karena tidak menyakiti kita, tidak menyakiti orang lain. Tapi yang berbahaya, orang yang iri, yang dengki, ketika melihat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Ta'ala, kemudian dia pun beraksi untuk mengambil kenikmatan tersebut, atau untuk menghilangkan kenikmatan tersebut, atau menghancurkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik mencurinya, merampoknya, atau dengan yang lainnya. Maka kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad, orang yang diri, yang iri, yang dengki, apabila dia sedang iri, sedang kumat irinya, hasadnya. Wal hasid, adapun orang yang iri, yang dengki, yang hasad adalah walladhi yuhibbu zawal, yaitu orang yang suka, senang kalau hilangnya nikmat anil mahsud dari orang yang dia dengki. Kenapa dia sukses? Kenapa dia maju? Kenapa dia berhasil? Kenapa dia bisa panen? Akhirnya dia berupaya untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang yang dia dengki. Fayas'a fi zawaliha, maka dia pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk menghilangkan nikmat tersebut agar nikmat yang kalian peroleh hilang. Bima yuqaddiru alaihi min al-asbab. Dia berusaha berupaya dengan berbagai macam sebab. Nyuruh orang atau membakarnya seakan-akan musibah, atau melalui tukang sihir, atau dengan apapun. Dia berupaya supaya nikmat yang Allah berikan padamu hilang. Kalaupun curi masih mending. Dia mencuri nikmat tersebut, mengambil nikmat yang Allah berikan padamu untuk dirinya. Ini hasad, ini sudah parah. Tapi ada yang lebih parah. Dia ingin nikmat yang Allah berikan padamu hilang sekalipun mencelakakan dirinya. Sekalipun nikmat itu tidak berpindah pada dirinya. Yang penting nikmat itu hilang darimu. Nah, sekalipun dia orang yang hasad tersebut, nah, mendapatkan naam azab atau mendapatkan akibat jelek dari hasadnya. Ini adalah orang yang parah, yang sangat hasad, yang sangat dengki. Dia datang ke dukun, pokoknya hancurkan mbah. Baik, tapi dengan syarat nanti anakmu jadi tumbal, enggak masalah. Atau dirimu jadi nanti akan kembali kepada dirimu penyakitnya, enggak masalah. Ini betul-betul orang yang hasad, yang sangat parah, yang menginginkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian hilang sekalipun dia mendapatkan akibat jelek dari hasadnya. Maka berlindunglah pada Allah dari orang yang hasad apabila hasadnya sedang kambuh. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka sangat butuh kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatannya. Wa ibtalu kaidahu, dan berlindung kepada Allah agar supaya hilangnya, musnahnya, naam, makar-makarnya. Rencana-rencana jeleknya hilang. Wa yadkhulu fil hasid al-'ain. Termasuk orang yang hasad adalah pandangan mata orang yang iri dengki. Hati-hati. Kata Syekh Shalih Utsaimin, terkadang dari pandangan mata menyebabkan besi itu bisa bengkok. Terkadang mobil bisa mogok, motor tidak bisa berjalan, bahkan bisa terbalik, bisa hancur dari pandangan mata orang yang dengki. Cuma memandang saja, karena jeleknya jiwanya, dengki dan iri, tahu-tahu terbalik mobil tersebut. Hati-hati. Terkadang seseorang itu dari pandangan matanya, langsung demam, langsung sakit, langsung gila, bahkan ada langsung mati. Maka berlindunglah pada Allah dari kejahatan mata-mata yang hasad, mata orang yang iri, mata orang yang dengki. Maka jangan lupa terus berzikir pada Allah, berlindung pada Allah, baca surat Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, setiap pagi dan sore. Karena kita tidak tahu siapa di antara kita ada orang-orang yang iri dan dengki. Bahkan Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan terkadang pandangan mata orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, terkadang dari pandangan matanya menyebabkan kita celaka dan bahaya. Namun di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, yang namanya pandangan mata ini hanya timbul, muncul dari orang-orang yang hasad saja. Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas kita banyak berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la tasdurul a'in illa min hasid syarirul taba' atau syarirul taba' ini. Karena yang namanya hasad, pandangan mata yang orang yang iri, yang dengki ini muncul dari mata-mata, tidaklah muncul dari mata-mata kecuali mata orang-orang yang hasad, yang jelek tabiatnya, khabisun nafas, yang jiwanya itu kotor. Nah, di sini pandangan mata yang iri dan dengki ini muncul hanya dari orang-orang yang jelek jiwanya, tabiatnya, dan kotor hatinya. Nah, betul-betul jahat. Nah, kemudian nah, dipandangkan mata menjadi merah, tahu-tahu terbakar sesuatu dengan pandangan mata, bisa dengan izin Allah itu bisa, maka berlindung kepada Allah. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, seorang sahabat langsung tahu-tahu pingsan ketika dipuji, yang kemudian nam tahu-tahu sahabat meninggal, tahu-tahu pingsan. Makanya Syekh Shalih Utsaimin menyebutkan tidak mesti dari orang yang hasad, tidak mesti dari pandangan mata orang yang tabiat yang jelek, terkadang dari orang yang kita cintai. Ketika memuji seseorang tidak menyebut nama Allah. Nah, ketika seorang sahabat ini melihat tubuh seorang sahabat yang dari Quraisy, Quraisy ini begitu indah, begitu bagus, gagah, putih, ganteng, dia memujinya tanpa menyebut nama Allah, langsung terkapar sahabat tersebut. Kata Rasulullah, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kamu hampir saja membunuhnya. Hati-hati. Nah, ini sahabat dengan sahabat yang lainnya, ketika mandi, membuka pakaiannya, terkagum-kagum seorang sahabat ini dan memujinya tanpa menyebut nama Allah, langsung terkapar. Maka Syaikh Utsaimin menyebutkan, maka hendaklah mengambil bekas wudu air orang tersebut yang mengucapkan tadi atau orang yang hasad, kemudian dimandikan kepada orang yang terkapar tadi, insya Allah akan sembuh dengan seketika dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah, nam kita berlindung kepada Allah, nam dari orang yang hasad ketika dia sedang hasad. Fahadhi surah, maka surat ini tadammanat mengandung isti'adzah, perlindungan, minta perlindungan min jami'an wa isyar, dari seluruh macam kejelekan umuman wa khususon, baik secara umum maupun secara khusus. Berlindung pada Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah, siapapun itu, apapun itu, maupun yang khusus, yaitu ketika waktu malam, atau ketika orang yang hasad, ketika dia yang hasad, atau berlindung pada Allah dari para dukun-dukun, tukang-tukang sihir, dan yang lainnya. Wadalat ala anna sihra, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir, lahu haqiqah, betul-betul memiliki hakikat, kenyataan, ada bukti, nyata, betul-betul ada yang namanya sihir itu. Tidak boleh kita mengingkarinya. Sihir itu betul-betul ada hakikatnya. Jangan kalian katakan itu hoak segala macam. Ini bukti nyata dari masa ke masa. Sudah ada sejak zaman Nabi Musa alaihissalam, zaman ketika di masa Fir'aun, zaman Nabi Musa, begitu juga di zaman Nabi Muhammad, Rasulullah juga disihir, dan juga terjadi di zaman kita sekarang ini. Maka berlindunglah kepada Allah. Ayat ini menunjukkan sihir itu betul-betul ada hakikatnya. Yuksa min dururihi, dan kita khawatir dari bahaya kejelekan dari sihir tersebut, maka berlindung pada Allah. Fa yasta'idzu billah, maka berlindunglah pada Allah minhu, dari sihir tersebut, wa min ahlihi, dan juga dari orang-orangnya. Demikian ikhwat billah, sudah cukup, sudah sampai jam 6. Nah. Barakallahu fikum. Disebut di sini ya Syekh Abdurrahman As-Sa'di menyebutkan arwah-arwah ya. Umum di sini, baik kita juga memiliki arwah, jin juga adalah arwah-arwah yang berkentayangan. Yang jelas manusia apabila sudah meninggal dunia, nah idza mata ibnu adam yang kota amaluhu, maka terputus amalannya. Dia enggak bisa gentayangan. Ini manusia. Artinya dia dikubur, maka kalau dia orang baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia orang jelek, maka dia akan mendapatkan siksa kubur dan tidak bisa gentayangan. Siapa yang gentayangan tersebut? Bisa jadi arwah-arwah dari jin korinnya. Ya. Naam. Atau naam yang lainnya, Allah alim isyab. Atau yang dimaksud arwah sini adalah syaitan-syaitan yang berkentayangan. Ya. Yang mencari mangsa, yang dia disuruh oleh para dukun dan yang lainnya. Yang jelas manusia, apabila meninggal dunia, enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, enggak bisa sholat lagi, enggak bisa zikir lagi, enggak bisa sedekah lagi, enggak bisa baca Al-Quran lagi, enggak bisa apapun. Nah, dia menunggu. Bahkan dia mendapatkan nikmat kubur, dan nikmat kubur itu hak. Demikian juga yang jahat, yang jelek akan mendapatkan azab kubur, dan azab kubur itu hak. Betul-betul ada. Nah, jadi arwah-arwah di situ bisa jadi para jin-jin atau syaitan-syaitan. Kita enam atau yang lainnya. Karena manusia atau manusia-manusia yang bergentayangan di waktu malam, yang di dalam tubuh manusia itu ada arwah-arwah. Kita kan punya arwah. Sehingga kadang-kadang merampok, membegal, menipu, mencuri. Kita berlindung kepada Allah dari arwah-arwah yang di waktu malam mereka bergentayangan. Baik dengan jasadnya ataupun yang tidak dengan jasadnya. Seperti syaitan-syaitan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu rahimakum.